Halo, Assalamualaikum. ya, Mas, mau ngomong sama Bapak, Mbak Ahmad. oh, Pak Ahmad. Ah? Oh iya, dari siapa? Ferry. Ferry. Lampung. Oh iya. Pak, ya, seorang Ferry di Lampung. Siapa? Ferry. Ferry. Oh, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbah? Ya. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak? Sehat juga? Alhamdulillah. Ini Bapak mau ngomong. Iya, iya. Katanya suratnya sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mogi? Alhamdulillah, sehat. Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Sudah beristirahat ini mengganggu, Mbak. Enggak, malam Bapak nunggu keterangan, Mbak. Apa sudah sampai atau tidaknya surat? Sudah, alhamdulillah. Sudah sampai. Jadi sudah diterima. Iya, iya. Iya. Begitu ya. Begini ceritanya sedikit Bapak cerita ya. Iya, Pak. Dulu itu Bapak itu kedatangan Pak Joko. Iya. Beliau minta Bapak membuatkan surat wakaf. Iya. Bapak pikiran Bapak begini, mungkin Pak Joko minta dibuatkan surat itu untuk memperkuat supaya masjid itu jangan goyah. Iya. Supaya jangan ada mengganggu. Tidak berpikir sejauh-jauhnya tidak. Tapi setelah kenyataan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, Bapak berpikir, wah kalau begitu, ini malah jadi hancur ini. Iya. Jadi, itulah Bapak mengambil keputusan, jadi sekarang dinyatakan kepada siapa wakaf itu disampaikan, lalu buat surat begitu. Tadi juga Pak Joko dengan Pak, sama itu budak anak itu, yang dengan Pak Joko itu siapa namanya? Nano. Iya, Pak Joko dengan Nana barusan saja datang ke sini sebelum maghrib. Sekarang sudah pulang. Hari ini tadi? Iya. Oh, iya, iya. Begini, banyak pertanyaan kepada Pak. Mengapa begitu, mengapa begini? Selalu coba jawab. Karena Pak Joko dan Nana tadi begini. Mengapa katanya Pan... kawan pengajian di sana itu banyak, bukan hanya Pak Muji saja. Kata Bapak begini, Pak Muji lah yang dapat saya percayai dari permulaan bersama-sama dengan beliau. Bapak itu percaya. Iya. Nah, itulah yang saya bawa percaya. Pak Joko mengatakan, Nano mengatakan, kan ada Pak Saiman, Pak Sandan kan sudah meninggal. Gitu. Jadi ada macam-macam. Kata Bapak begini, bahkan begini, mengapa kan dengan tulisan Bapak itu begini, yang mendirikan masjid itu adalah atas prakarsa Bapak Muji dengan putra-putranya. Gitu. Mengapa katanya itu kan Ferry dengan anak itu masih kanak-kanak, kata Bapak begini. Kata Bapak begini, kan Pak Joko itu tidak bisa, kata Bapak kan prakarsanya oleh Pak Muji. Pak Muji tidak bisa jalan kalau anak-anaknya tidak mendukung, merewel atau bagaimana menghalang-halangnya atau bagaimana. Ini kan dengan bantuan moral itu, Pak bisa lancar Pak Muji itu berprakarsa dalam hal membuat masjid. Begitu. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, bahkan ada kata-kata yang menyimpang kepada itu. Katanya menganggap pemuji itu ke masuk ke pengaruh itu, pengaruh orang yang mengatakan pemahaman murjiah, bukan oh, negara betul. Ini negara Indonesia ini adalah negara Islam katanya. Wah, tidak mungkin pemuji begitu. Bapak tahu pemuji itu kawan Bapak seikat dari dulu. Tidak mungkin pemuji kemasukan pengaruh begitu. Nah, lalu itu surat yang dibuat oleh Bapak dulu ya, yang ditandatangani Bapak, dipulangkan kepada Pak untungnya itu. Iya, dipulangkan dengan dengan surat dari Bapak itu kemarin. Iya. Dalam hati Bapak ya untung saja berarti dia tidak mampu bisa ngap lagi gitu. Iya, iya. Nah begitu Pak Bungi ya. Iya. Bapak itu bukan sengaja memberikan, bahkan kata Bapak, bahkan di Nano itu kan dulu bukan segolongan Bapak itu, luar dari pengajian Bapak. Iya. Bapak saya kata mendukung katanya. Iya. Wah banyak kata-katanya ini macam-macam melawan. Tapi alhamdulillah lah, semuanya dijawab oleh Bapak. Iya. Mengatakan di peri dengan Dian itu masih kecil, masih kanak-kanak, tidak mungkin membantu. Itu kan ada kata saya bagi Pak Muji itu prakarsa itu lebih dahulu yang memperkarsai, bukan upaya, tapi prakarsa cita-cita dan sebagainya, kata Bapak begitu. Lalu dibantu oleh anak-anak itu, jadi ke prakarsa Pak Muji itu lancar, tidak ada gangguan. Baru dia diam. Iya. Jadi mungkin maksudnya itu disalahkan lah kalau Bapak menyalahkan ke Bapak Muji itu. Iya. Dan ada begini. Itu kata-kata yang disampaikan di situ katanya sama dengan hibah. Wah, bukan hibah. Itu kan nyata. Wakaf itu artinya berhenti. Berhenti artinya tidak bisa dijual, tidak bisa diganggu-gugat. Itu harus dikerjakan oleh orang yang diberi diserahi hibah, diberi wakaf begitu. Iya. Jadi Bapak 100% percaya kepada Pak Menjiru karena Pak Menjiru bersama-sama dari mulai mendirikan pengajian Islam itu adalah Pak Muji. Itu menunjuk banyak kawan itu. Mengapa orang lain tidak dikatutkan karena tidak bersama dengan orang lain? Iya, karena Pak Muji itulah yang saya percayai begitu. Aduh. Ya. Takut mereka kecewa, Pak, gitu. Tapi ya sebenarnya saya sih enggak bicara apa-apa, biar sudah surat itu. Pokoknya saya ya cuma diam aja, terserah. Pokoknya sekarang pun kalau mereka tetap mau ngurusi ya silahkan saja. Yang penting saya kan cuma mendukung dari belakang aja. Mungkin kalau itu belok, ya insya Allah sedaya mampu yang saya miliki, saya luruskan. Hanya kan sebatas itu aja, toh, Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak kan hadir ya, dulu begini. Walaupun Bapak tidak tahu bagaimana caranya, tapi dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada Pak Muji itu begitu, Bapak akan kirim surat kepada Pak Muji, benar nggak? Iya. Kirim surat, jangan sampai pengajian kita itu menuduh orang lain dan sebagainya. Apalagi menyangka kafir kepada orang-orang pemerintahan. Iya, iya. Begitu. Itu kan adil bahwa gitu. Ya sebenarnya tapi, yang jadi masalah cuman itu loh, Pak, sebenarnya itu. Kalau masalah ibadah, masalah akidah, kalau menurut sepengetahuan saya itu enggak ada beda. Cuman beda pemahaman, mentakfir dengan sembarangan itu saja yang kita itu enggak setuju masalahnya. Iya. Jadi begini, Pak Joko ya. Sekarang biar sajalah, bahkan kalau Bapak mau ngomong kasar, mengapa kok berani memberhentikan pengajian Pak Muji? Tapi Bapak tidak begitu, biar saja mereka lah. Pokoknya sekarang begini, Pak Muji tenang-tenang saja, bahwa itu wakaf itu diserahkan kepada Pak Muji sepenuhnya, supaya masjid kita itu langsung digunakan untuk ibadah dan digunakan untuk pengajian, jangan ada gangguan. Iya. Begitu. Ya, terima kasih. Gitu. Iya. Jadi begini, Mbak. Yang penting itu doanya aja dari Mbak, semoga saya diberi kemampuan dan anak-anak saya bisa memegang amanah ini dengan baik. Iya. Mudah-mudahan Al-Islam apa itu tetap konsisten di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu aja pingin saya. Iya, mudah-mudahan. Bapak sambung doa, mudah-mudahan begitu. Amin. Dan kawan-kawan dan kawan-kawan kita yang datang dengan Pak Mujib kemarin ke sini, itu Bapak kirim salam kepada mereka. Iya. Lanjutkan ke bimbing kawan-kawan kita di Bandar Sakti bersama Pak Mujib gitu ya. Iya. Iya. Bahkan Bapak mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Iya. Gitu. Iya, iya. Iya. Suka ketemu, suka ke Bandar Sakti itu kawan-kawan dari sana. Dari mana, Pak? Yang dulu bersama Den Mujib ke Bandung. Oh, iya, sering. Sering. Iya, Ustadz-Ustadz ya. Itu yang suka ngisi di sini. Ya, katakan saja terima kasih gitu Bapak kepada mereka. Oh iya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Semoga dapat melanjutkan. Iya. Dapat membimbing kawan-kawan kita di Bandar Sakti. Jangan sampai pengajian kita itu pakim. Iya, insya Allah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan karunia kepada kita ya. Amin, amin. Ya, ya. Itu, mereka itu bertanya tadi. Pak Joko saya bertanya.